Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wal'akibatu lilmuttaqin. Wala udwana illa ala al-zalimin. Ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Qayyumus samawati wal aradin. Wadhul uluhiyyati wal ubudiyyati ala khalqihi ajma'in. Wa ashadu anna muhammadan عبده ورسوله خاتم النبيين وإمام المتقين وسيد المرسلين صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد. Ikhwani fiddin, azani Allah wa iyyakum jami'an. Kita lanjutkan pembahasan kitab Ta'jilun Nada pada pembahasan adawatu syarti yang termasuk jenis al-jazim yang kedua. Karena al-jazimu naw'an, sesuatu yang menjazmkan fi'il mudhari itu ada dua macam. Ada jazimun li fi'ilin wahidin, ada yang menjazmkan fi'il mudhari jumlahnya cuma satu saja, yang sudah berlalu pembahasannya dari at-talab atau fi'il mudhari yang terletak di jawabut talab, kemudian lam, lamma, kemudian lamul amr, dan juga la an-nahiyah, yang keempat-empatnya, yang terakhir yang kita sebutkan tadi itu adalah huruf. Insyaallah ta'ala kita akan membahas sekarang jazimun li fi'laini, perkara-perkara yang menjazmkan dua fi'il mudhari sekaligus, di halaman 83 pada subjudul pembahasan adawatu syarti. Berkata Ibnu Hisham rahmatullahi alaihi rahmatan wasiatan, wa yajzimu fi'laini in wa itma wa ayyu wa aina wa anna wa ayyana wa mata wa mahma wa man wa ma wa haythuma. Dan perkara-perkara yang menjazmkan dua fi'il sekaligus, maksudnya adalah dua fi'il mudhari, dimutlakan dengan perkataan fi'il karena sudah kita ketahui bahwa fi'il yang jazm itu adalah fi'il mudhari, karena fi'il amr dan fi'il madhi hukumnya apa? Mabniyan. Wa fi'lu amrin wa mudiyyin buniya wa a'rabu mudari'an in arya min nuni taukidin mubashirin wa min nuni inathin ka yaru'na manfutin. Maka fi'il yang mu'rab itu cuma fi'il mudari, dan salah satu halatul i'rab itu adalah jazmun untuk fi'il, ya. Wal ismu qad khussisa bil jarri kama qad khussisa al fi'lu bi ay yanjazima. Dan isim itu memiliki kekhususan, keistimewaan daripada fi'il, bahwa dia itu bisa dijar. Bisa dijar. Dan pula fi'il memiliki kekhususan, yakni dia bisa dijazm. Adapun rafa' dan nasab maka berserikat antara fi'il dan isim. Maka fi'il yang bisa dijazm itu cuma fi'il mudhari saja. Dan ada adat-adat yang menjazmkan dua fi'il mudhari sekaligus. Jawazim li fi'li al-mudhari, yani li fi'laini ma'an, yang menjazmkan dua fi'il mudhari sekaligus. Yang pertama adalah in. Dan in ini adalah huruf, disepakati oleh para ulama bahwa in ini adalah huruf. Kemudian yang kedua itma. Itma diperselisihkan oleh para ulama tentang statusnya, apakah dia huruf atau isim. Dan Ibnu Hisham rahmatullahi alaihi lebih merojihkan bahwa itma adalah isim, sebagaimana yang sudah kita bahas pada pertemuan yang dahulu sekali pada halaman 32. Itu perkataan Ibnu Hisham rahmatullahi alaihi, ya, ketika membahas tentang al-harfu, wa ammal harfu fayu'rafu bi an la yaqbala syai'an min alamatil ismi wal fi'li nahu hal wa bal wa laisa minhu mahma wa itma. Dan tidak termasuk dari huruf itu, salah satunya adalah apa yang disebutkan? Itma. Maka itma menurut Ibnu Hisham rahmatullahi alaihi itu adalah isim, bukan apa? Bukan huruf. Itu adalah ismu syartin jazimun. Adapun yang dirojihkan atau yang dipilih oleh Syekh Abdullah Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala di dalam ta'jilun nada, bahwa itma itu adalah harfu syartin jazimun. Sedangkan Ibnu Hisham sendiri itu lebih memilih itma adalah apa? Adalah ismu syartin jazimun. Kemudian yang kedua, yang kemudian yang ketiga adalah ay. Ya, ay. Dan ay ini adalah satu-satunya adatu syarti yang mu'rab. Semuanya mabni kecuali ay. Kemudian yang berikutnya, yang keempat adalah aina. Yang kelima adalah anna. Yang keenam ayyana. Yang ketujuh mata. Yang kedelapan mahma. Yang kesembilan man. Yang kesepuluh ma. Yang kesebelas haitsuma. Jadi total yang disebutkan oleh Ibnu Hisham termasuk adawatu syarti yang menjazmkan dua fi'il mudhari sekaligus itu ada 11 macam, di mana dua di antaranya berupa huruf, 9 yang lain adalah isim. Kalau kita mengikuti apa yang dipilih oleh Syekh Abdullah Al-Fauzan, namun kalau kita memilih mazhabnya Ibnu Hisham, maka 1 huruf dan 10 isim. Ya, karena menurut Ibnu Hisham itma itu adalah ismun, ya, ismu syartin jazimun. Adapun Syekh Abdul Al-Fauzan menilai itma adalah harfu syartin jazimun. Taib. Maka 2 macam adatu syarti atau adawati syarti berupa huruf, yang 9 lain itu berupa isim, yang semuanya adalah mabni kecuali ay. Jadi ay itulah yang mu'rab. Kita lanjutkan perkataan Ibnu Hisham rahmatullahi alaihi, in yasha yudhibkum. Beliau rahmatullahi alaihi menyebutkan salah satu contoh di dalam firman Allah di dalam Quran surat An-Nisa ayat 133, di mana syahidnya in menjazmkan dua fi'il mudhari sekaligus, in yasha yudhibkum. Jadi yasha di sini fi'lun mudhari'un fi'lu syartin majzumun wa alamatu jazmihi as-sukun. Yudhibkum, yudhib huna jawabu syarti. Naam, fi'lun mudari'un majzumun wa alamatu jazmihi as-sukun. Taib. Tapi kalau dia berada di dalam posisi jawabu syarti, maka jumlahnya yudhib. Yudhib fi'lun wal fa'il. Jadi al-fi'lu wal fa'ilu la mahala laha min al-i'rab liannaha jawabu asy-syart. Jadi kalau dia sebagai jawabu syarat, dia tidak memiliki mahal di dalam i'rab. man ya'mal su'ay yujzabihi. Kemudian beliau juga memberikan syahid bahwasanya man itu menjazmkan dua fi'il mudhari sekaligus. Mana fi'ilnya? Ya'mal dan yujza. Di mana ya'mal fi'lun mudhari'un majzumun, ya, wa alamatu jazmihi as-sukun. Amma yujza fi'lun mudhari'un majzumun wa alamatu jazmihi hatfu harfil 'illah. Liannahu mu'talul akhiri bil mada? Bil alif. Taib. Amma huna bil alif. Yujza. Taib. Liannahu mabniyun lil majhul. Taib. Ma nansah min ayatin au nungsiha na'ti bi khairim minha. Jadi syahidnya mana? Adatu syarti ma. Ma asyartiyah. Di mana dia menjazmkan dua fi'il mudhari. Apa saja? Nangsah dan apa? Na'ti, bukan nunsi. Kalau nunsi itu dia karena ada au, au al-atifah. Ma nangsah min ayatin au nungsiha na'ti. Hada huwa jawabu asyarti. Jawabu syartinya adalah na'ti. Jadi na'ti fi'lun mudhari'un majzumun wa alamatu jazmihi hatfu harfil 'illah. Wa yusamma al-awwalu syartan wa tsani jawaban wa jazaan. Dan fi'il mudhari' yang pertama itu disebut dengan fi'il syarat, dan yang kedua sebagai jawabu syarat atau jazaa'u syarat. Baik, kita baca keterangan dari Asy-Syaikh Abdullah Al-Fauzan hafizahullah ta'ala. Hada al-qismu tsani min jawazimil mudhari'i wa huwa ma yajzimu fi'laini. Ini adalah bagian yang kedua, kelompok yang kedua dari perkara-perkara yang menjazmkan fi'il mudhari', ialah perkara-perkara, adat-adat, sesuatu yang menjazmkan dua fi'il mudhari sekaligus. Waqad dzakara al-musannifu ihda asyarata adatan. Dan al-musannif Ibnu Hisyam rahmatullahi alaihi telah menyebutkan 11 macam perkara yang menjazmkan dua fi'il mudhari sekaligus yang sudah kita sebutkan. Minha ma huwa ismun lahu mahallun minal i'rab. Di antara dari yang 11 ini yang disebutkan ada isim, yakni yang statusnya sebagai isim yang memiliki mahal, yang memiliki tempat di dalam i'rab. Karena isim memiliki tempat di dalam i'rab. Wa minha ma huwa harfun la mahalla lahu minal i'rab. Dan di antaranya pula dari yang 11 ini ada yang statusnya sebagai huruf yang tidak memiliki mahal atau tempat di dalam i'rab. Wa sa'ubayyinu dzalika insyaallah. Maka saya akan jelaskan perkara-perkara tersebut insyaallah. Fa aqul, maka saya katakan, yang pertama adat yang menjazmkan dua fi'il mudhari sekaligus, yakni in. Wa hiya harfu syartin jazimun la mahalla lahu minal i'rab. In ialah huruf syarat yang menjazmkan dua fi'il mudhari sekaligus yang tidak punya mahal di dalam i'rab, karena dia adalah huruf. Huruf tidak punya mahal di dalam i'rab. Jadi in, kalau di i'rab bagaimana? In harfu syartin jazimun mabniyun ala sukun la mahalla lahu minal i'rab. Itu adalah i'rab dari in asyartiyah. Wa hiya tufidu ta'liqa wuku'il jawabi ala wuku'i syarti. Dan ini tuh faidahnya apa? Fungsinya apa? Fungsinya ialah memberikan keterkaitan antara jawaban dengan syarat yang disebutkan dalam konteks sebelumnya. Jadi adanya keterkaitan antara jawaban dengan konteks sebelumnya. Adanya sesuatu di dalam jawabu syarat merupakan sesuatu kelaziman dari konteks sebelumnya. Taib. Misalkan perkataan kita in tajtahid tanjah. In tajtahid tanjah. Jika kamu sungguh-sungguh maka kamu akan sukses. Maka tanjah adalah jawabu asyarti. Di mana jawabu syarti ini itu tergantung pada konteks sebelumnya, terkait dengan konteks sebelumnya. Maksudnya apa? Maksudnya kamu bisa sukses kalau kamu sungguh-sungguh. Maka in tajtahid tanjah. Itu fungsi dari in. Okay? Tufidu ta'liqa wuku'il jawabi ala wuku'i asyarti min ghairi dalalatin ala zamanin au makanin au akilin au ghairi akilin. Di mana in ini itu tidak memiliki penunjukan atas suatu zaman atau tempat atau orang yang berakal atau yang tidak berakal. Jadi secara mutlak dia tidak ada penunjukan perkara-perkara ini. Tidak menunjukkan suatu zamannya di mana, tempatnya di mana, apakah dia orang yang berakal atau tidak berakal, tidak ada penunjukannya di dalam in, ya. Beda dengan aina. Aina itu menunjukkan makan, tempat, ya, tempatnya di mana, yang ditaklik dengan fiil syaratnya. Adapun in tidak memiliki penunjukan tersebut. Type. Nahwu intashabil asrar tandam. Intashab al asrara tandam. Jika kamu bersahabat dengan orang-orang yang jelek, yang jahat, maka kamu akan menyesal. Maka fiil syaratnya mana? Tashab. Jawabu syarat tandam. Jadi in i'rabnya bagaimana? In harfu syartin jazimun mabniyun ala sukuni la mahalla lahu minal i'rab. Tashab fi'lun mudari'un fi'lu syartin majzumun wa alamatu jazmihi as-sukun. Taib. Wa fa'iluhu tumirun mustatirun fihi wujuban takdiruhu anta. Al-asrara maf'ulun bihi mansubun wa alamatu nasbihi fathatun dahiratun fi akhirihi. Tandam fi'lun mudari'un majzumun wa alamatu jazmihi as-sukun. Ay, huwa jawabu syartin wa fa'iluhu tamirun mustatirun fihi wujuban takdiruhu anta wal jumlah minal fi'li wal fa'ili tandamu la mahalla laha minal i'rab li'annaha jumlah ay li'annaha jawabu asyarti. Jadi jawabu syarti itu diterangkan oleh para ulama tidak memiliki mahal di dalam i'rab. Dia tidak punya tempat di dalam i'rab. Taib. Wa minhu qawluhu ta'ala iyasha yudhibkum fa in harfu syartin jazimun wa yasha fi'lun mudari'un majzumun bisukun wal fa'ilu dhamirun mustatirun. Mustatirun mada? Fihi jawazan. Takdiruhu mada? Huwa. Wa yudhibkum jawabu syarti majzumun wal fa'ilu dhamirun mustatirun fihi jawazan kadzalika taqdiruhu huwa wal kafu huna maf'ulun bihi dhamirun barizun muttasilun mabniyun 'ala dhammi fi mahalli nasbi maf'ulin bihi. Naam, wal mim huna madha alamatul jam'i. Itu kalau kita memisahkan kum kaf dengan mim. Tapi kalau kita jadikan kum itu satu kesatuan domir, maka kum di sini domir mabni ala as-sukun. Tapi kalau kita pisah domirnya cuma kaf, berarti mabni ala ad-dam. Taib. Kita berikan tambahan faidah terkait dengan in, di mana in itu memiliki kekhususan daripada yang lain, dari adawatu syarti yang lain. Kekhususan yang pertama, di mana al-mafrud hukum asalnya in itu masuk kepada fi'lu syart, kepada fi'il. Jadi setelah in itu apa? Fi'il. Walakin qad ya'ti ba'daha ismun, akan tetapi kadangkala setelah in itu ada isim. Ya, datang isim setelah in. Wa in ahadun minal musyrikina stajaraka fa'ajirhu hatta yasma'a kalamallah. Di dalam Quran surat At-Taubah. Wa in ahadun. Ahadun ini fi'il atau isim? Isim. Setelah in ada isim. Harusnya apa? Fi'il. Karena in itu adalah jawazim lil mudhari, yang menjazamkan fi'il mudhari, bahkan dua fi'il mudhari. Maka jika setelah in itu isim, ditakdirkan adanya fi'il sebelumnya yang ditafsirkan dengan fi'il yang sesudahnya. Ya. Misalkan in Zaidun jaa fa akrimhu. In Zaidun jaa fa akrimhu. Jika Zaid datang, muliakanlah dia. Takdirnya apa? In jaa Zaidun jaa fa akrimhu. Ya. Jadi takdirnya itu apa? Ada fi'il sebelum Zaid yang ditafsirkan dengan fi'il yang setelahnya. Taib. Jadi setelah in itu tetap ditakdirkan apa? Fi'il. Itu di dalam i'rabnya. Taib. Jadi ini kekhususan daripada in, di mana dia itu ya kadangkala setelahnya berupa isim, namun tetap ditakdirkan sebelumnya ada fi'il. Kemudian salah satu kekhususan daripada in ialah yaksuru wuku'u ma az-za'idah ba'da in fatudghamu nam fiha an-nun. Jadi bahwasanya setelah in itu seringkali muncul ma, ma az-za'idah, maka diidgham in dengan ma menjadi imma. Imma. Jadi setelah in ada ma. In dan ma diidgham menjadi apa? Imma. Asluha in wa ma. Jadi apa? In harfu syartin jazimun mabniyun ala sukun la mahalla lahu min al-i'rab, wa ma huna harfu za'id ay harfun za'idun mabniyun ala sukun la mahalla lahu min al-i'rab. Jadi itu kekhususan in daripada yang lain. Taib. Dan in disepakati oleh para ulama bahwa dia apa? Huruf. Kemudian yang kedua, itma. Wahia harfu syartin jazimun alal arjahi. Dan itma adalah huruf syarat yang menjazmkan dua fi'il mudhari. Ini menurut pendapat yang paling rajih, pendapat yang paling dipilih oleh Syekh Abdullah Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala. Beliau memberikan ta'lik, taqaddama annal musannifa. Nah, taqaddama, telah berlalu pembahasan sebelumnya, berarti harus dibaca dulu sebelumnya. Jangan langsung loncat baca sampai ada watu syarat. Nah, itu kebiasaan para salaf. Taqaddama sayati bayanuhu insyaallah. Ya, berarti baca kitab itu harus dari awal sampai akhir. Ya. Karena kalau kita melihat taqaddama, yang mana ini taqaddama? Oh, dibaca dulu awalnya. Kalau sudah dibaca awalnya baru nyambung. Taqaddama annal musannifa rahimahullah. Telah berlalu pembahasan sebelumnya bahwasanya penulis Ibnu Hisyam rahmatullahi alaihi pada halaman 32 sudah saya sebut tadi menyebutkan dan merojihkan bahwa itma adalah ismu syartin. Itma adalah ismu syartin, bukan huruf. Maka beliau menafikan walaisa minhu mahma wa itma, dan bukan termasuk huruf mahma dan juga itma. Maka itma bukan huruf menurut Ibnu Hisyam. Itma adalah ismu syartin jazimun menurut Ibnu Hisyam. Adapun yang dirojihkan, yang dipilih oleh Syekh Abdullah Al-Fauzan, ialah harfu syartin jazimun. Beliau mengatakan wa huna rajahtu annaha harfu syartin, dan di sini saya merojihkan atau memilih perojihan daripada pilihan ulama yang merojihkan bahwasanya itma adalah harfu syartin, ikhtiyaron lima masya alaihi fi awdahil masalik. Ya, beliau memilih apa yang disebutkan oleh Ibnu Hisyam pula di dalam awdahul masalik. Kenapa? Alasannya li'anna syibhaha bi'in aqwa min syibhiha bimata. Karena itma itu lebih serupa dengan in, ya lebih serupa dengan in daripada mata. Jadi keserupaan itma dengan in itu lebih kuat daripada keserupaannya dengan apa? Mata, yang merupakan isim. Ya, kalau mata merupakan isim. Wa huwa qawlu Sibawai, dan ini adalah pendapat dari Al-Sibawai kama fit tasrih. Taib. Jadi madhabnya Sibawai bahwa itma itu adalah harfu syartin jazimun. Jadi Syekh Abdul Al-Fauzan yuqallidu Sibawai, ya, bertaklid kepada Sibawai. Maka dalam konteks itma adalah harfu syartin jazimun, fala mahalla lahu minal i'rab. Dia tidak memiliki mahal di dalam i'rab karena huruf. Wa hiya li mujarradi ta'likil jawabi 'ala syarti. Dan itma itu fungsinya ialah untuk menta'lik, mengkaitkan jawabu syarti kepada fi'lu syarti. Mithlu in wattisaluha bima azzaidati syartun fi jasmiha. Jadi fungsinya itu sama seperti in. Itma fungsinya sama seperti apa? Seperti in. Dan bersambungnya it dengan ma az-zaidah itu adalah syarat dari fungsinya dia menjazmkan dua fi'il mudhari sekaligus. Jadi tidak boleh dengan it saja, tapi harus dengan ma az-zaidah menjadi itma. Adapun menurut Ibnu Hisyam rahmatullahi alaihi bahwa itma lebih serupa dengan mata. Lebih serupa dengan apa? Mata. Taib. Nahwu contohnya itma taf'al syarran tandam. Itma taf'al syarran tandam. Artinya apa ini? Hah? Kalau diartikan sebagai in kurang tepat. Kalau diartikan sebagai in maka kurang tepat. Jika kamu, ya, atau bisa juga, tapi apa? Tapi mungkin kalau kita memilih madhabnya Ibnu Hisyam itu lebih sesuai. Kapanpun kamu melakukan, kapanpun kamu, ya, melakukan kejelekan maka kamu akan menyesal. Atau jika dia itu serupa dengan in, jika engkau melakukan kejelekan maka engkau akan menyesal. Wallahu ta'ala alam bissawab. Fa itma harfu syartin jazimun. Itma adalah harfu syartin jazimun. Jadi itu i'rabnya. Fa itma harfu syartin jazimun. Taf'al fi'lun mudhari'un majzumun bisukun. Li'annahu fi'lu asyarti. Wal fa'ilu dhamirun mustatirun fihi wujuban takdiruhu anta. anta taf'al. Tandam fi'lun mudhari'un majzumun bisukun li'annahu jawabu asy-syarti wal fa'ilu dhamirun mustatirun fihi wujuban taqdiruhu anta kalladhi qablahu. Taib. Jadi itu adalah idma, di mana menurut Syekh Abdul Al-Fauzan dan madhabnya Sibawai, idma adalah apa? Adalah harfu syartin jazimun. Jadi huruf di dalam adawatu syarti itu ada dua, in dan idma, selebihnya adalah ismun. Jam berapa sekarang? Enam. Taib. Taib, sampai sini. InsyaAllah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang, bismillah.